musuh-musuhnya tidak lagi takut segan kepada mereka. Lalu jelaskan setelah itu bagaimana bimbingan Rasulullah SAW supaya umat Islam kembali kepada izzahnya, lepas dari kelemahannya, keterpurukannya. Di sana banyak fawaid yang bisa kita ambil. Kita baca hadisnya supaya lebih jelas pembahasannya. Al-hadithul 20, hadis yang ke-20. Qala al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdurrahman ibn Ibrahim ad-Dimashqi, qala haddathana Bishr ibn Bakr, qala haddathana ibn Jabir Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, qala haddathani Abu Abdissalam, disebutkan di bawah itu nanti, masyhur dengan kunyahnya dan dia majhul. Ada penguat yang akan dibawakan nanti insyaAllah. An Thawbana, dari Thawban, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yushikul umamu, hampir-hampir saja. Beliau menyatakan demikian di masa beliau. Artinya, dari masa beliau sampai terjadinya peristiwa yang beliau kabarkan sangat dekat. Aushaka yushiku termasuk af'alu taqrib, fi'il-fi'il yang mengandung makna qarib, dekat sekali, hampir-hampir saja. Umat-umat ini umat-umat selain umat Islam, anta da'a alaikum, mereka saling memanggil, alaikum untuk membasmi kalian, menyerang kalian, melawan kalian. Tada'a, di sana ada konspirasi, di sana ada konsolidasi di antara mereka, mengumpulkan kekuatan mereka untuk alaikum, menyerang kalian, melawan kalian, membasmi kalian, menghabisi kalian. Beliau menggambarkan, kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, sebagaimana al-akalah adalah orang-orang yang rakus, lagi kelaparan makan. Tada'a, saling memanggil, ila qas'atiha, kepada nampan makanannya. Bisa antum bayangkan, di meja makan Maidah ada qas'ah, nampan, bejana berisikan makanan. Di sekitarnya orang-orang yang lapar, rakus dalam makannya. Jumlahnya enggak cuma satu, banyak. Saling memanggil orang-orang yang sama-sama lapar-laparnya, sama-sama rakusnya, dipanggil semuanya. Ayo kepada qas'ah ini. Mau diapakan? Makan makanan tadi. Bisa lu bayangkan bagaimana makanan yang ada pada bejana itu, kira-kira bagaimana nasibnya? Akan dimakan dengan lahapnya, dengan rakusnya, dan makanan tadi tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, dimakan. Itu penggambaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa nanti umat-umat selain umat Islam mereka akan bersatu padu untuk melawan kaum muslimin. Mereka berupaya untuk membasmi kaum muslimin, menghabisi kaum muslimin. Dan kaum muslimin ketika itu lemah, tidak berdaya, tidak mampu melawan rakusnya mereka, laparnya mereka ini. Diumpamakan seperti qas'ah, makanan di sebuah nampan, hidangan semua orang, dimakan semua orang, dilahap semua orang. Sementara umat-umat selain muslimin tadi digambarkan seperti akalah, orang-orang lapar yang rakus. Kondisi yang sangat memprihatinkan. Hampir saja terjadi seperti itu. Faqala qail, ada seseorang yang bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin, ya Rasulullah, apakah sedikit jumlah kami ketika itu? Bayangannya kalah jumlah. Apakah kami minoritas ketika itu? Qala, beliau bersabda, bal antum yawma idzin katsir. Tidak, bahkan kalian pada hari itu banyak jumlahnya. Bukan minoritas. Walakinnakum ghutha. Tetapi kalian ketika itu sampah. Kaghutha isail. Seperti sampah, sampah yang dipinggirkan oleh ombak ke tepian pantai. Antum perhatikan di pinggir pantai itu, bagaimana ombak dari tengah menuju ke tepian, dia membawa sampah-sampah berserakan ke tepian pantai. Sampah-sampah itulah yang namanya ghutha. Apakah ada nilainya? Apakah ada harganya? Tidak. Apakah dihormati, dimuliakan oleh orang-orang di pantai? Tidak. Sampah dianggap rendah. Anda perhatikan jumlahnya kadang banyak. Banyak sekali. Tapi enggak ada nilainya. Enggak ada harganya. Rendah. Hina. Dan tidak berdaya, dihempaskan oleh ombak. Jangan dengan ombak yang bergulung-gulung besar, ombak yang kecil saja bisa menepikan sampah-sampah tadi. Penggambaran yang betul-betul menunjukkan lemahnya kaum muslimin, tidak berdayanya kaum muslimin, terpuruknya kaum muslimin, tidak punya wibawa, tidak punya kemuliaan, tidak punya kehormatan ketika itu. Belum memberitakan wala yanza'annallahu, sungguh-sungguh Allah akan mencabut min suduri aduwikum, dari dada-dada musuh-musuh kalian, al-mahabata minkum, rasa segan, rasa takut dari kalian. Dulu kaum muslimin disegani musuhnya. Dulu umat Islam ditakuti oleh musuh-musuhnya. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim, Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata syahrin, di zamannya Rasul dan para sahabatnya, aku dibela, ditolong oleh Allah jalla wa ala dengan ru'b, rasa takut yang ada di musuh-musuhku, merasakan ketakutan, gentar menghadapi kaum muslimin. Mereka merasakan itu padahal umat Islam muslimin baru berjalan sampai sana, itu satu bulan perjalanan. Masih jauh kaum musliminnya. Mereka berjalan selama sebulan. Sebelumnya sudah ketakutan musuh-musuh agama. Dulu Sekarang kata beliau, sungguh-sungguh Allah akan mencabut dari dada-dada hati-hati musuh-musuh kalian, al-mahabata minkum, rasa segan, rasa takut dari kalian. Tidak ada takutnya musuh-musuh agama. Belum melanjutkan, wala yakdzifannallahu fi qulubikumul wahna, dan sungguh-sungguh Allah akan melemparkan pada hati-hati kalian al-wahn. Al-wahn secara makna bahasanya lemah fisik, orang yang tidak punya kekuatan, lemah. Tapi dimaknakan dalam hadis dengan makna yang lain. Faqala qa'il, maka berkata seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal wahnu, apa itu al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Al-hadithu akhrajahu al-Baghawiyyu fi syarh sunnah min tariqi Abi Bakr bin Ibrahim al-Ismaili. قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا بشر بن بكر وعمر بن عبد الواحد قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به مثله. Jalur yang lain sampai kepada Ibnu Jabir. Di situ ada Abu Abdissalam. Abu Abdissalam majhul, rawi yang tidak dikenal. Walakinahu mutaba', namun dia dikuatkan oleh yang lain. Al-hadithu akhrajahu Ahmad wa Abu Nu'aym fil Hilyah, pada biografinya Thauban. Min tariqi Mubarak bin Fudalah, qala haddathana Marzuq Abu Abdil Himsi, qala akhbarana Abu Asma' ar-Rahabi bihi nahwah. Ini jalur yang lain sampai kepada Thauban. Abu Asma' ar-Rahabi menguatkan Abu Abdissalam yang di sana. Abu Asma' saduq atau thiqah. Qala al-Albani rahimahullahu taala, wa hadha sanadun jayyid rijaluhu thiqat, jayyid isnadnya, rawinya semuanya thiqah. Wal Mubarak, sementara Mubarak bin Fudalah pada isnad di atas, innama yukhsha min tadlis, yang dikhawatirkan dari dia adalah tadlis hadis. Wa amma wa qasarah bi tahdits fala dhaira minhu, adapun ketika dia telah sarah bi tahdits, dia mengatakan hadatsana, maka tidak ada masalah bagi dirinya. Fal hadithu bi majmu'i at-tariqain sahihun indi, maka hadis dengan dikumpulkannya dua jalan di atas sahih menurut saya. Selesai dari kitab As-Sahihah. Baik. Hadis ini barakallahu fikum, yang pertama menjelaskan tentang kondisi umat Islam di akhir zaman. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisinya lemah. Terpuruk. Tidak berdaya, tidak punya wibawa, tidak lagi disegani oleh musuh-musuhnya, tidak lagi ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dan dalam puncak kelemahan, puncak keterpurukan. Penggambaran Nabi kita Muhammad SAW pada hadis ini luar biasa. Mubalaghatun fi dha'f, sangat-sangat lemah. Makanan di meja makan yang dilahap oleh orang-orang yang makan, yang lapar, yang rakus, habis, ludes tanpa perlawanan. Itu kondisi umat Islam di akhir zaman. Yang kedua, kondisi itu disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan ghusa. lakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Oleh para ulama diistilahkan dengan sebutan al-ghutha'iyah, sampah. Kondisi di mana umat Islam kayak sampah. Ghutha'iyah. Jumlah boleh banyak. Angka bisa banyak. Tapi lemah. Tidak berdaya. Sebagaimana sampah-sampah dihempaskan oleh ombak ke tepian pantai. Namanya ghutha'iyah. Yang ketiga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menaskan sebab lemahnya kaum muslimin. Asbabu dha'fihim. Sababul ghutha'iyah fihim. Sebab lemahnya umat Islam dan sebab adanya fenomena ghutha'iyah, sampah di tengah-tengah kaum muslimin. Apa itu? Al-wahn. Dan itu minallah. Allah yang melemparkan al-wahn pada hati-hati kaum muslimin. Al-wahn dimaknakan dengan hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Ambisi dunia, takut mati. Itu mutalaziman. Dua perkara yang saling melazimkan, saling berkaitan. Orang itu kalau sudah terjangkiti penyakit cinta dunia, ambisi dunia, pasti kepingin hidup selama-lamanya. Tidak bakal kepingin mati. Tidak mau mati. Hubud dunia. Ambisi dunia. Dunia itu luas. Harta benda, dunia. Tahta, riasah, kedudukan, jabatan, dunia. Anak-anak, wanita, dunia. Rumah, kendaraan, peternakan, perladangan, persawahan, perkebunan, dunia. Terjangkiti penyakit ambisi meraih dunia, akhirnya takut mati. Pada hadis yang berikutnya nanti adalah, kalau sudah terjangkiti penyakit dunia, cinta dunia, menerjang semua yang ada, yang halal diambil, yang haram diambil. Kalau sudah begitu, tidak akan ada lagi semangat perjuangan membela Islam. Tidak ada lagi semangat jihad fisabilillah. Takut mati. Inilah sebabnya. Sebab adanya ghutha'iyah di tengah-tengah kaum muslimin. Lemahnya mereka bukan faktor jumlah. Lemahnya mereka bukan faktor ekonomi. Mohon maaf. Justru lemahnya mereka dikarenakan ekonomi. Terjangkiti penyakit cinta dunia, ambisi meraih dunia, itu kan ambisi meraih ekonomi yang mapan. Sebagian pihak barakallahu fikum menyatakan umat Islam lemah dikarenakan sedikit jumlahnya. Di sebagian tempat iya. Ada lagi yang mengatakan karena masalah ekonomi, harus dikuatkan ekonominya, kuatkan ekonomi Islam, ekonomi keumatan. Kalau ekonominya kuat, akan punya kekuatan. Lah, justru Rasul menyatakan dari situ sumbernya, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ini hadis tentang lemahnya kaum muslimin. Kita baca yang kedua. Biar jangan down. Yang kedua, Rasul memberikan solusi. Barakallahu fikum. Al-hadithul hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. Qala al-imamu Abu Dawud rahimahullah. Haddatsana Sulaiman bin Dawud al-Mahri. Qala akhbarana Ibnu Wahb Abdullah bin Wahb al-Misri. Qala akhbarani Haywah Ibnu Shuraih bin Asanad. Qala wa haddatsana Ja'far bin Musafir at-Tinnisi. Qala haddatsana Abdullah bin Yahya al-Burnasi. Adalah al-Burnusi. Qala akhbarana Haywa ibnu Shuraih. Ada dua jalur ketemunya pada Haywa ibnu Shuraih. An Ishaq Abi Abdurrahman. Qala Sulaiman bin Dawud Abu Rabi an Abi Abdurrahman Al-Khurasani. Dia menyebut kunyah yang lain membawakan namanya. Maka dia namanya Ishaq Abu Abdurrahman Al-Khurasani. Anna Ata'an Al-Khurasaniya haddathahu Anna Nafi'an haddathahu An Ibni Umar qal. Dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iza tabayatum bil'ina. Apabila kalian sudah jual beli dengan sistem ma'inah. Satu sistem yang riba. Gambarannya adalah, Dirhamun bidirhamaini bainahuma thawb. Demikian kata Ibnu Abbas dalam atharnya. Pinjam satu dinar dirham, bayar dua dirham, tengah-tengahnya ada pakaian sebagai kamuflasenya. Gambarannya begini. Saya butuh duit, tidak butuh barang. Saya datang kepada Pak Rahmat. Pak Rahmat, bisa pinjam duit enggak? Berapa Ustaz? 5 juta. Tempo 2 bulan insyaallah. Afan Ustaz, enggak ada. Adanya ini Ustaz, saya ada laptop terbaru Ustaz. Sudah ini laptop saya jual kepada antum 6 juta. Tempo, Ustaz. Tidak kontan. Tempo. 2 bulan. Gitu ya. Ya, Her. Akhirnya, saya terima laptopnya Pak Rahmat dengan harga berapa ini? 6 juta. Di saat itu juga, Pak Rahmat bilang sama saya, Ustaz, saya beli laptopnya antum cash 5 juta. Ya, Her. Saya kembalikan laptopnya kepada Pak Rahmat. Saya jual dengan harga 5 juta cash. Saya butuh apa? Laptop atau fulus? Dapatlah saya 5 juta. Tapi saya punya tanggungan berapa juta? 6 juta. Tempo 2 bulan. Laptop balik. Itu ina. Hakikatnya adalah pinjam 5 juta, dibayar 6 juta, tempo 2 bulan. Di tengah-tengahnya ada rekayasa laptop. Dipahami? Itu ina, itu riba. Diperbolehkan kalau laptop ini dijual ke orang lain. Ya, anak ambil. Udah, anak ketemu Mas Hilman. Mas, saya jual laptop ke antum. Berapa Ustaz? 5 juta. Cash ya. Ustaz ya, boleh-boleh. Saya jual ke Mas Hilman 5 juta. Dapat. Itu boleh. Dikarenakan dijual ke orang lain. Lepas akad. Barakallahu fikum. Itu namanya tawarruk yang diperbolehkan. Selebihnya baca buku saya tentang bisnis online. Ada keterangan panjang tentang al-la'inah di situ. Baik. Intinya adalah kalau kalian sudah jual beli sistem ainah riba, Wa khattum adnabal baqar. Kamu sudah memegang, mengambil ekor-ekor sapi. Sudah senang, senang dengan peternakan. Wa raditum bizar. Kamu ridha dengan cocok tanam, pertanian, perkebunan, perladangan. Ini semuanya apa ya, Pak? Dunia. Dan kedua, tidak semata-mata dunia menghalakan segala cara sampai menerjang keharaman agama, namanya riba. Sudah senang dengan bisnisnya, tijarahnya, yang ini peternakannya, yang ini cocok tanamnya, tapi gak peduli halal dan haram. Halal ambil, riba ambil. Lalu wataraktumul jihada, kamu tinggalkan jihad, perjuangan membela agama Allah. Rasul mengatakan sallallahu alaikum dhulla, Allah jalla wa ala pasti akan menguasakan, menimpakan atas kalian dhulla, kerendahan. Kamu pasti akan rendah, hina dengan semua itu. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kerendahan itu. Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kamu semua kembali kepada agama kalian. Qala Abu Dawud al-ikhbaru li Ja'far. Lafaz ikhbar untuk Ja'far. Dia mengatakan akhbarona. Wahada lafzuh, dan hadithi lafad adanya Ja'far. Qala al-allamad al-bani rahimahullahu ta'ala, wa hadithun sahihun limajmu' turuqihi. Ini hadith sahih dikarenakan kumpulan sekian banyak isnad-isnad, jalur-jalur sanadnya. Waqad waqaftu ala thalathin minha, saya mendapati tiga jalur daripadanya. Kulluha atau kulliha an ibni Umar marfu'an, semuanya bersumber dari Abdullah bin Umar, marfu'an secara marfu' sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dia sahihah. Wa nasahahu, termasuk ulama yang mensahihkan hadis ini adalah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qal, beliau mengatakan waqad rawa Ahmad wa Abu Dawud bi isnadaini jayyidaini an Ibnu Umar. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dengan dua isnad yang jayyid, semua dari Ibnu Umar. Demikian dalam majmu' fatawa. Intinya sahih. Hadis ini barakallahu fikum mirip dengan sebelumnya, menjelaskan tentang asbabul dzul, sebab kehinaan, kerendahan yang menimpa kaum muslimin. Justru sebabnya itu terkait dengan ekonomi. Sibuk dengan tijarah, sibuk dengan yang namanya peternakan, cocok tanam, dunia semuanya itu. Ternyata menerjang keharaman-keharaman agama. Itu dikatakan ambisi. Kalau sudah ada ambisi, cinta mati, semua akan diterjang sama dia. Yang kedua, sebab yang kedua ia meninggalkan jihad. Jihad dengan makna yang hakiki dalam ma'rakatul jihad, ketika ada syariatnya, juga dimaknakan dengan perjuangan membela agama Allah Jalla wa'ala. Tidak mau. Kenapa? Tidak ada profitnya, tidak ada komersilnya. Perjuangan membela agama Allah itu justru membuat telantar dunia dia. Yang kedua, ketika ada jihad yang sesungguhnya, takut mati. Itu sebabnya. Kata lagi yang lain. Dan pada hadis ini barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan solusinya. Dan inilah yang dikatakan sababu izzatil Islam wal muslimin. Sebab Islam dan muslimin menggapai izzahnya, kekuatannya, kemuliaannya, kehormatannya, kejayaannya, kemenangannya. Lepas dari kehinaan, lepas dari keterpurukan, lemah, tak berdaya, lepas, berganti kuat. Punya power, kekuatan, disegani lagi, ditakuti lagi sama musuh, jaya, menang. Apa sebabnya? Apa kuncinya? Beliau mengatakan, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Bukan duniawiyah kalian, agama kalian. Dan din di sini, dinul haq, agama yang benar. Karena Rasul yang mengatakan demikian. Agama yang hak, Alkitab, Wasunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ana alaihi al-yawma ashabi. Bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Inilah sabab izzatul Islam wal muslimin. Kuncinya umat Islam harus kembali kepada agama mereka, kembali kepada sunnah Rasul mereka, kembali kepada kitab sucinya, kembali kepada pemahaman salaful ummah dalam semua aspek kehidupannya, akidahnya, prinsipnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlakiyahnya, adabiyahnya, sulukiyahnya, duniawiyahnya, semuanya. Pasti akan jaya karena Rasul yang menyebutkan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dia Allah yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk. Di sebagian tafsirnya al-ilmu nafi'. Wa dinil haq, agama yang benar. Di sebagian tafsirnya al-amalu salih. Dengan dua ini, ilmu yang manfaat, amal yang soleh, sama dengan Islam secara kafah dengan ilmu. Karena amal soleh itu Islam secara kafah. Ilmui, amalkan. Allah menjanjikan liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk Allah menangkan ia di atas semua agama yang ada. Meskipun kaum musyrikin tidak menyukainya. Zuhuruddin, menangnya agama, tampaknya agama dengan dua ini. Al-huda wa dinul haq, ilmu yang manfaat, amal yang soleh. Berislam secara kafah dengan benar. Ala ilmin. Sama dengan kamu kembali pada agama kamu dengan total. Akan menang. Allah yang menjanjikan, Rasul yang memberitakan. Maka izzul Islam wal muslimin bukan dengan jumlah semata, tapi jumlah disertai dengan al-huda wa dinil haq. Jumlah besar dari kalangan salihin dan salihat. Bukan dari si ekonomi semata, tapi ekonomi yang disertai dengan al-huda wa dinil haq. Kuncinya di sini. Hatta tarji'u ila dinikum. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Kita baca fi masail. Fihi masail al-ula, yang pertama, sababu dha'fil muslimina ma ma'ada'ihim. Sebab kelemahan kaum muslimin di hadapan musuh-musuhnya. Al-thaniya, yang kedua, annahu laysa dha'fal iqtisadi wala qillatul 'adad, bukan karena kelemahan ekonomi, bukan karena jumlah minoritas. Apa sebabnya? Sebabnya ialah terkena al-wahn, cinta dunia, takut mati. Sebabnya ialah ketika menerjang larangan-larangan agama untuk ambisi dunia. Dan yang kedua, tarkul jihad, meninggalkan perjuangan membela agama Allah Jalla wa'ala. Tidak berani berjihad fisabilillah ketika ada bimbingan syariatnya. Itu sebabnya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, khataru hubbi dunia, bahaya cinta dunia. Apa bahayanya? Sebab lemahnya kaum muslimin. Padahal itu individu-individu orang, individu-individu muslim terjangkiti penyakit ambisi dunia, penyakit cinta dunia. Sadarilah, ambisi kamu menggapai dunia, cinta dunia, itu andil kamu melemahkan kaum muslimin. Sebab lemahnya umat Islam, karena kamu selaku muslim, individu muslim terjangkiti penyakit cinta dunia. Nah, sampai sini. Dari sini efek negatif yang lebih mengerikan yang disebutkan di awal hadis. Dengan sebab itu umat Islam lemah, terpuruk, tidak berdaya. Akhirnya musuh-musuh agama berani melawan kaum muslimin. Bahkan mereka berkonsolidasi, berkonspirasi, bersatu padu membinasakan, menghabisi kaum muslimin. Itu sebabnya dari individu-individu umat Islam yang terjangkiti penyakit ambisi dunia. Yakin di hati kamu tidak ada niatan melemahkan Islam. Tidak ada, insya Allah. Pak, jenengan senangnya Islam itu lemah. Serius apa? Nah, ini pribadiku, urusanku. Aku nyari duit, urusanku. Saya kepengen dunia yang mapan. Tanyakan kepada masing-masing orang yang terjangkiti penyakit ambisi meraih dunia. Yakin tidak ada dari mereka yang menginginkan lemahnya Islam. Kecuali yang munafikin-munafikin. Yang awamun nas, muslimin, bukan munafikin, bukan zanadiqah, bukan kaum mulhidin. Semata-mata memang senang dunia, ambisi meraih dunia. Tanyakan kepada mereka di hati yang paling dalam. Apakah ada pada Anda kecintaan, keinginan lemahnya Islam? Apa jawabannya? Tidak. Oh, saya kepingin Islam jaya. Diingatkan di sini, wahai kaum muslimin, tindakan kalian, wahai kaum muslimin, cinta dunia, ambisi dunia, itu andil Anda melemahkan Islam dan kaum muslimin. Dengan nasul hadis, Anda terjangkiti penyakit wahan. Kamunya lemah, yang lain juga begitu, lemah, lemah, lemah, lemah, lemah. Semua terjangkiti penyakit rusaiyah. Akhirnya apa? Dihabisi oleh musuh-musuhnya. Itu bahaya cinta dunia. Dari hari sini ya. Dari yang lain, masih banyak lagi yang lainnya. Barakallahu fikum, yang disebutkan dalam banyak riwayat tentang bahaya ambisi meraih dunia. Intinya membinasakan agama dia sendiri dan membinasakan kaum muslimin. Hati-hati. Terus gimana? Tidak boleh cocok tanam? Silakan. Tidak boleh beternak? Silakan. Tidak boleh tijarah? Silakan. Yang tidak boleh adalah menerjang keharaman agama, riba. Yang tidak boleh adalah hub wal hirs, ambisi meraih dunia, cinta dunia. Itu tidak boleh. Ar-Rabi'ah yang keempat, khatar al-ghusaiyah, bahayanya fenomena al-ghusaiyah. Jumlah banyak, jumlah mayoritas, tapi sampah, lemah, terpuruk, tidak berdaya, tidak bisa melawan musuh-musuhnya. Bahaya ini. dilumat oleh musuh-musuh Islam. Barakallahu'alaikum. Apa sebabnya muncul ghusaiyah tadi? Al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-khamisatu yang kelima, khataru tarkil jihadi fi sabilillah. Bahaya meninggalkan jihad fi sabilillah. Ingat ketika sudah ada syariatnya. Hakata. Artinya dalam sebuah kondisi, sebuah era, di sebuah tempat, di sebuah negara, belum ada yang namanya bimbingan jihad ketika itu. Belum ada syariatnya. Dikarenakan tidak ada momen-momennya. Itu bukan dinamakan tarkul jihad. Bukan. Ya, belum ada waktunya. Dikatakan tarkul jihad ketika sudah masanya ada bimbingan jihad syar'i. Dia tinggalkan, dia takut, gak ikut andil, gak ikut tampil. Kenapa? Takut dunianya akan hancur, takut mati. Itu bahaya. Apa bahayanya? Nah kalau semua umat Islam ketakutan, lah musuh siapa yang menghadapi? Gak ada yang menghadapi. Dengan mudah musuh-musuh agama menghancurkan Islam. Wal muslimin melulantakkan mereka semuanya. Meskipun jumlahnya itu paling besar. Jadi bantai. Melihat musuh sudah terkencing-kencing di celana. Ya sudah, bantai begitu saja. Bahaya sekali itu. Dan mereka pernah mengalami yang semacam ini. Atau kalau membaca dalam tarikh Islam yang saya gambarkan tadi itu terjadi pada era Tatar yang memporak-porandakan negara Islam dan kaum muslimin. Itu kalau disebutkan membaca sejarahnya muslimin melawan mereka seperti yang digambarkan tadi. Ketakutan, tidak berani melawan. Tidak berani. Takut. Sehingga dengan mudahnya mereka menyembelihi kaum muslimin. Ada yang muncul keberaniannya. Ketika lihat, lu perempuan, bukan laki-laki. Oh perempuan tuh, berani. Disikat. Mati satu Tatarnya. Wedok soalnya. Itu baca syarat itu sangat mengerikan. Bahaya sekali ketika umat Islam sudah datang waktunya berjihad, meninggalkan amalia jihad. Hancur kaum muslimin. As-sadisah yang keenam, khatarul inah. Bahayanya jual beli sistem inah. Wahuwa naw' min riba. Satu jenis dari riba. Kenapa? Sistem ini sebagai satu sebab dari sebab-sebab kehinaan kaum muslimin. Umat Islam rendah, hina dikarenakan tersebarnya riba tengah-tengah mereka. As-sabi'atu yang ketujuh, izzul Islam wal muslimin berujuk ila din. Izzul Islam dan muslimin itu dengan cara kembali kepada agama Allah yang mulia ini. Ada lagi yang lain. Al-thamina yang ke-8, at-tamassuku bid-dinil qawim, berpegang teguh dengan agama yang lurus ini. Makhrajun, solusi, jalan keluar. Min jami'il fitan, dari semua fitnah-fitnah yang ada. Wal hawan, solusi dari semua kehinaan, kerendahan yang menimpa kaum muslimin. Tamassuk bihadid-din. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang sunni salafi, harus punya andil mengembalikan izzul Islam wal muslimin. Dengan cara apa? Kembali pada masing-masing kita, individu kita. Yang pertama, pelajari Islam. Taklim, ngaji tentang agama Allah yang mulia ini. Ilmui. Lalu tamasuk bihi, kamu pegangi. Al-amal bihi, kamu amalkan. Lalu kamu dakwakan, kamu sebarkan. Sadarilah, pahamilah. Ketika kita sebagai umat Islam duduk bersimpuh di halaqatul ilm, majalisul ilmi, mengkaji bimbingan Islam, tafaqquh fiddin, itu upaya masing-masing kita untuk mengembalikan izzul Islam wal muslimin. Sadarilah, ketika kita mengadakan lembaga-lembaga tarbiyah, tarbiyah yang ada, tarbiyah untuk al-aulad, tarbiyah untuk al-fata, tarbiyah untuk pemuda-pemuda Islam, kaum muslimin, dari mulai PAUD, atfal, naik lagi berjenjang, itu andil besar untuk mengembalikan izzul Islam wal muslimin selama tarbiyahnya diniyah sahihah. Andil besar. Sadarilah, dakwatus sunnah, dakwah salafiyah yang diemban, yang dipikul oleh para du'atus sunnah, ulama'us sunnah, andil besar untuk mengembalikan izzul Islam wal muslimin, mendakwakan sunnah ini. Meskipun belum ada jihad, itu andil besar. Anda mengamalkan ilmu, mengamalkan bimbingan Islam, yang putra, yang putri, andil besar untuk itu. Perbaikan akidah kita, perbaikan ubudiyah kita, perbaikan akhlaknya kita, itu andil besar untuk mengembalikan kejayaan Islam dan muslimin. Sadari itu. Maka bersemangatlah untuk itu. Ambil bagian untuk mengembalikan kemuliaan Islam dengan cara-cara seperti tadi. Kembali kepada agama kalian. Barakallahu. Masyhur dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Mubbil bin Hadi rahimahullah. Bisa dibaca di beberapa karya-karya beliau juga disampaikan. Beliau menegaskan bahwasanya musuh-musuh Islam, nyebut nama negaranya, mereka ini segala macam, mereka enggak takut dengan senjata-senjata kalian. Mereka punya lebih canggih daripada itu. Tidak takut dengan jumlahnya kalian. Mereka bisa lebih daripada itu jumlahnya. Tapi mereka sangat takut dengan kamu-kamu yang sedang duduk di halaqatul ilmi ini. Takut mereka dengan antum-antum yang ada di majalisul ilmi ini. Takut mereka dengan muslimin yang tafaqquh fiddin, yang taklim, yang ngaji, ngerti agamanya. Muslimin yang di atas sunnah, yang mengamalkan sunnah rasulnya. Muslimin yang mendakwakan sunnah. Takut dengan antum sekalian, bukan dengan senjata kalian. Wasadaqah, dan benar yang perlu sampaikan. Itu mengambil dari sabda Rasulullah SAW, hatta tarji'u ila dinikum. Barakallahu fikum. Ambil bagian untuk ini, dan jangan menjadi sebab lemahnya Islam dan kaum muslimin dengan hubbud dunia, menerjangi haram-haram, apalagi dengan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan, syubhat, syahwat. Terlalu banyak orang-orang yang menyuarakan membela Islam, mengembalikan izul Islam, tapi dengan cara-cara yang keliru, berseberangan dengan riwayat tadi. Itu bukan mengembalikan izul Islam, menambah keterpurukan Islam. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, yang bisa diharapkan untuk ini semua itu hanya ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Hanya mereka. Karena prinsipnya yang jelas, komitmen yang sangat jelas, tamassuk bil kitabi wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Hanya mereka yang diharapkan. Maka di pundak-pundak antum sekalian, barakallahu fikum, ayuh sunni, ayuh salafi, di pundak antum tanggung jawab dan amanah besar mengembalikan izzul Islam wal muslim. Caranya bukan langsung menyuarakan jihad. Tidak. Dengan cara kembali kepada agama kalian. Pelajari yang bagus, taklim yang bagus, ngaji yang bagus, tafaqquh fiddin. Amalkan ilmu ini, amalkan agama Allah yang mulia ini, amalkan bimbingan sunnah ini, tamasuk dengannya, dakwahkan dengan baik, Semarakkan dakwah, dakwah sunnah di mana-mana. Semarakkan tarbiyah, tarbiyah Islam. Didik anak-anak kita, pemuda-pemudi kita, muslimin dengan bimbingan sunnah. Ini yang mereka takut. Dan akan mengembalikan izzul Islam wal muslimin. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufik yang kepada kita. Diberi kemudahan, diberi hidayah. Termasuk yang ambil bagian untuk izzul Islam wal muslimin. Dan kita berta'awud kepada Allah Jalla wa'ala dari asbabul dha'fi wal hawan, sebab lemahnya kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Ada yang mau sampaikan? Apa? Jawabannya sudah, dan sebelumnya juga sudah. Sudah apa belum? Ya sudah. Sudah ya, itu wakil yang ada. Anda perhatikan kondisi umat Islam sekarang ini. Bukan semata-mata tarkul jihad, antipati dengan jihad. Bukan kembali pada agama Islam yang antipati dengan Islam yang benar. Itu lebih mengerikan daripada yang digambarkan tadi. Tapi kita punya harapan. Kita punya asa. Ini ada apa asa ini? Kita punya asa, punya harapan dengan prinsip tadi. Hatta tarji'u ila dinikum. Sehingga di sebagian tempat, ghusaiyah nemen pol. Di tempat yang lainnya berkurang. Itu kan tergantung kadar rujuk kepada agamanya. Semakin semangat umat Islam kembali pada agamanya, semakin terkikis ghusaiyah tadi. Teruskan. Barusan tadi saya sebutkan. Kan kadang di sebuah tempat ghusaiyahnya parah. Kenapa? Dikarenakan ambisi dunianya dan segala macamnya, lemah secara agamanya, atau ada keagamaan tapi menyimpang dari bimbingan sunnah, parah ghusaiyahnya. Di tempat yang lainnya enggak, kuat bimbingan sunnahnya. Tergantung kadar rujuknya mereka pada agama mereka. Barakallahu fikum. Kalau secara umumnya merata hampir semua tempat di dunia ini ada ghusaiyah yang menimpa kaum muslim, tapi dengan kadarnya masing-masing. Barakallahu fikum. Maka di antara perjuangan kita menghilangkan ghusaiyah tadi, wahan dibuang jauh-jauh. Yang ada ialah tafaqquh fiddin, tamasuk bisunnah, al-amal bisunnah, nasyur sunnah. Ini saya tegaskan, nanti Anda akan mendapati di luar sana orang-orang yang merasa dirinya pejuang-pejuang Islam. Mandeng antum dengan enggak pakai mata. Karena sebelah mata kan ngremeno ya. Iku nak ngotoni gitu. Enggak mandeng antum sama sekali. As, apa sih andilnya antum itu? Mana pergerakannya antum? Mana gerakannya antum? Mana? Bayangannya mereka yang kami yang berjuang, kami yang turun, kami yang begini. Bayangkan itu apa? Ngaji mana? Mana itu gerakannya mana? Nanti jangan terbawa oleh itu semuanya. Ingat riwayat ini. Hatta tarji'u ila diniku. Dan semua orang bisa. Yang penting rujuk kepada agama. Antum jadi dokter? Bisa. Yang penting antum dokter Sunni Salafi. Tajir? Bisa. Antum tajir Sunni. Anda petani, bisa petani sunni. Peladang, bisa. Yang penting kembali pada agama kalian. Bagaimanapun status ekonomi kalian. Kaya, miskin, pejabat. Semuanya bisa. Ketika semua kembali pada agamanya. Semakin mendalami agama, semakin semangat mengamalkannya, semakin besar andilnya untuk mengembalikan izzul Islam wal muslimin. Barakallahu fiik. Terkabar ki? Belum. Oh cukup. Tapi tergambar insyaallah ya. Tergambar. Ada lagi yang lain? Apa? Hanya lalu mengamalkannya, Pak. Ada kata-kata lalu mengamalkannya. Masa iya? Masa ini apa? Masa iya? Ketika urusannya itu adalah perang fisik bahasanya, yang menentukannya di sini, imannya antum, takwanya antum, kokohnya agama antum. Yang dibuktikan oleh para sahabat, dulu mereka ini siapa? Arab, Arab Badui semua, banyak kan. Compang-camping mereka punya pakaian, ekonomi nggak ada. Yang dihadapi siapa? Romawi, Persia. Anda kalau membaca sejarah Futuhat Islamiyah, luar biasa itu. Itu mereka datang dipanggil oleh komandannya mereka itu. Kepengin ketemu, mana sih kok bisa mengalahkan pasukan-pasukan saya? Datang itu menggunakan keledai. Jangan dikira keledai gemuk gitu. Keledai kurang makan. Orang cocok-cocok biasa, sederhana. Tep dengan pedangnya begini. Kaget ya. Orang kayak gini. Jangan lihat orangnya. Di dada mereka tuh ada keimanan yang luar biasa. Ketakwaan yang luar biasa. Apa yang kamu inginkan? Masuk Islam semuanya. Kami dulu adalah kaum-kaum yang rendah dan hina dikarenakan jahiliyah, dikarenakan kesyirikan, kekufuran. A'azzanallahu bil Islam. Allah muliakan kami dengan Islam. Masuk Islam, kamu akan jaya. Tidak, mari kita berperang. Atau kalau membaca secara jangan dikira masuk gampang itu. Tidak. Itu di antara peperangan-peperangan yang dialami oleh para sahabat. Ada sebuah peristiwa perang. Ini melawan Romawi sih ingat saya. Kalau ngalami Persia. Disebut dengan Zatu Salasil. Itu bukan zamannya Rasul. Di zaman kekhilafan Umar bin Khattab semua kalau meridainya. Di masa beliau lah kita melawan Persia atau melawan Romawi. Kenapa dia katakan Zatu Salasil? Karena pasukan mereka yang jumlahnya ribuan orang di kerangkeng semua, dirantai semua. Kenapa kok dirantai? Ketakutan, sangat takut menghadapi kaum muslimin. Mereka canggih semuanya, jumlah besar, perlengkapan perang itu lengkap. Muslimin punya pedang, punya panah, punya tameng, punya, tapi enggak selengkap mereka. Yang tidak ada pada mereka ialah keimanan dalam hati, ketakwaan dalam hati, kekokohan agama dalam hati. Ini kekuatan Islam di sini. Dulu tuh perang berhadapan langsung, enggak jarak jauh gitu, langsung. Itu mereka, ini kaum muslimin. Begitu sudah panas suasananya, panglima-panglima perang umat Islam ini tampil di depan. Ceramah mereka. Apa yang disampaikan? Keutamaan jihad fisabilillah. Pahala besar bagi para mujahidin. Surga menanti Anda. Itu doktrin akidah. Udah ceramah penuh, sudah Allahu Akbar. Lari semuanya mereka. Atau baca di sejarahnya para ulama di yang saya baca lebih dari Nihayah Ibnu Katsir. Takut mereka. Takut mereka. Barakallahu. Ini apa saya antum ini? Enggak aja. Gimana ini? Enggak bakal. Ketika umat Islam itu kokoh akidahnya, kokoh manhajiahnya, bersih tauhidnya, ubudiahnya masya Allah kepada Allah Jalla wa'ala, akhlaknya baik, kuatnya itu luar biasa. Enggak semata-mata itu, ketika mereka perang nanti, kontak fisik akan mengalami pertolongan demi pertolongan, kemudahan demi kemudahan, bahkan mengalami yang luar biasa. Dinamakan apa ini? Karamatul Aulia. Itu bukan fiktif, enggak lagi ngarang cerita, nyata mereka alami. Terbayang enggak antum? Nyebrangi sungai besar yang nan luas enggak pakai perahu. Langsung kudanya nyebrang ke sungai tadi dan enggak ada yang basah kakinya. Itu dialami oleh kaum muslimin. Itu pada penaklukan Persia. Itu momen terakhir sebelum Gedung Putih dikuasai oleh kaum muslimin. Itu masyhur sejarahnya. Jadi mereka mengepung pasukan Persia, ini apa namanya, benteng terakhir. Begitu berhasil didobrak, kosong. Ternyata di balik benteng itu ada sungai Dajlah di Irak. Di seberang sana Gedung Putih Persia. Mandibukan dalam buku Al-Qasul Abiyab. Gedung Putih Persia. Mulia, Gedung Putih. Allahu Akbar. Kenapa? Rasulnya menyampaikan kepada mereka. Kamu akan menguasai mereka. Perahu sudah kosong. Sudah bawa semua-sama mereka ke sana. Tidak ada apa-apa. Maunya berampaknya apa? Tapi harus ke sana. Itu ceramah itu para sahabat. Panglimanya kan sahabat bawa kos. Ceramah dari ujung sampai ujung. Diikhlaskan niatnya. Yang punya dosa, tobat, istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Kuatkan tawakal. Ada apa? Kita akan menyeberang. Pakai apa? Langsung. Bismillah itu. Sebelah kanan berangkat. Sebelah kiri berangkat. Itu kuda-kuda mereka itu menyeberangi yang namanya sungai Dajlah. Tidak ada yang basah. Itu namanya karamatul awliya. Allah Maha Kuasa. Kayak nyeberangi jalan biasa. Padahal sungainya ya banyak ombaknya, tetap jalan. Itu musuh itu ketakutan. Apa ini? Itu mereka alami yang semacam itu para kafir. Sampai ada yang terjatuh barangnya. Ya Allah, doa, kembalikan barangku. Muncul barangnya, diambil. Allah Maha Kuasa. Artinya bukan kalkulasi manusia. Ini sudah Allah Jalla wa'ala yang akan memberikan kemenangan-kemenangan tadi. Begitu sampai sana langsung dibantai semua. Habis mereka tokoh-tokohnya lari lebih jauh lagi. Dikuasai yang namanya Gedung Putih itu. Dan itu kalau baca sejarah ini, wah luar biasa itu. Hah? Sampai mencari mana perbendaharaan Persis sebelah mana. Itu ada ceritanya ketika itu. Panjang usai. Itu mereka alami. Modalnya nih, ketakwaannya, keimanannya, ketauhidannya, ala sunnah. Barakallahu fiikum. Gitu, Pak. Loh, nanti ketika ada waktunya nanti jihad. Ya, pasti akan latihan jihad. Ada latihan. Oh, perang ini latihan jihad. Ketika sudah ada momen syar'inya. Berlatih. Akan tersaring yang munafik, yang mukmin akan tersaring. Siapa yang tarkul jihad akan kesaring. Inilah yang bakal maju nanti membela agama Allah Jalla wa'ala, dan pada mereka kemenangan akan terjadi. Itu bukan dongeng, sudah berlalu, dicontohkan oleh salafun saleh. Kita bisa mengalami seperti itu ketika memiliki apa yang mereka miliki, keimanan, ketakwaan, tauhid dan sunnah. Makanya andil kita tadi, pelajari ilmu ini, ngaji, belajar sunnah, mempelajari tafaqquh fiddin, amalkan, dakwahkan, tarbiyah, dakwah. pada waktunya nanti akan tampil singa-singa Allah Jalla wa'ala menghadapi kaum kufar. Barakallahu. Ngerti nggih? Sekarang enggak ada jihad. Terus piye? Ya jangan piye-piye. Banyak kita kerjakan, ngaji saiki, ngaji taklim, belajar. Hakata. Perkokoh iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.